Seenyak tangka berlineni ngehang munyin bapan adine duka seentu menyelekang dewe berline tuare kayang ayo jakan berline kecambah rasa buong beli ngapel malam minggu tepuk muan bapak nohe barak bing nunen apang ilo menyuoden beli tur ngorahin neri memisan ilo supaya jelek, gue nanti wasne.